إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في باب الشروط في البيع وحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقال كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء ambil saja yakni bayari silakan kalau mereka memberikan syarat wala kasih aja fa innamal wala liman atab karena tetap saja yang namanya wala itu adalah bagi siapa yang memerdekakannya fa fa'alat Aisyah ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق المعنى الإجمالي هذا الحديث جليل عظيم لما شملت عليه من الأحكام حديث ini sangat agung sangat luhur karena di dalamnya terkandung hukum-hukum yang mulia walima hawa minal fawaid dan karena tercakup di dalamnya faedah-faedah. Walaqad afrada ba'd al-ulama'i bit-tasnif wastakhraju minhu ma yazidu 'ala 400 hukum wa faedah. Beberapa ulama bahkan menyendirikan pembahasan hadis ini dalam satu kitab khusus. Saking banyaknya faedah dan hukum yang ada di dalamnya. Sampai afrada ba'dul ulama bitasanif. Tasanif adalah buku-buku atau kitab-kitab. Artinya para ulama sampai-sampai ada yang membuat satu kitab khusus syarah hadis Barirah. Atau kisah Barirah. Atau hadis Aisyah wa Barirah atau hadis tentang syarat ila akhirih karena mereka melihat di dalam hadis ini banyak fawaid wa ahkam qala wastakhraju minhu ma yazidu ala 400 hukum wa faidah Mereka mengeluarkan dari hadis ini lebih dari 400 hukum dan faedah. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, 400 lebih faedah. Wa nahnu najmal aham al ahkam allati yadullu alaiha. Dan kita akan mengumpulkan dan meringkas yang paling pentingnya saja dari hukum-hukum tadi, faedah-faedah tadi yang yadullu alaiha, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Famulakhasul qissah, ada peneringkas kisahnya. Anna amatan li ahadi buyuti ahli Madinah yuqalu laha Barirah, bahwa ada seorang budak wanita yang dimiliki oleh keluarga di Madinah, yuqalu laha Barirah, yang dipanggil dengan nama Barirah. Katabat ahlaha, dia mencicil dirinya pada keluarga tersebut. Bima'na syarat nafsaha min sadatiha bitis'i awaqin min fiddah. Maknanya adalah, makna kataba adalah ishtarat. Ishtarat min ishtara yashtari, hanya saja karena dia mu'annas, jadi ishtarat, bukan dengan ta ishtarat, meminta syarat, bukan. Tapi artinya membeli dirinya. Min sadatiha, dari pemiliknya, dengan 9 uqiyah, 9 kantong uang emas atau uang perak. Taslam lahum kulla amin uqiyah wahidah, yang diserahkan pada pemiliknya setiap tahunnya 1 uqiyah. Wa kanat takhdim Aisyah wa laha biha silatun wa ma'rifah. Dan Barirah ini sering membantu Aisyah, dan antara beliau dengan Barirah ada silatun wa ma'rifah, ada hubungan akrab dengan Aisyah. Faja'atha tasta'inuha ala wafai kitabatiha. Maka datanglah suatu hari Barirah meminta bantuan Aisyah untuk menunaikan kitabahnya, cicilannya, litakhallus minar riqi, agar dia cepat merdeka. Ni'anal mukatib raqiq, karena seorang mukatib itu masih dalam keadaan budak. Ma baqiya alaihi dirhamun wahid, dia tetap budak walaupun tersisa 1 dirham saja. Paham ya? Budak, hamba sahaya, mencicil dirinya misalnya sekian, 10 uqiyah atau 9 awaq, masih kurang 1 dirham lagi belum dibayar, dia masih tetap abdun, mazala abdan, selama belum lunas. Mafhum ya? Apalagi baru 1 kali cicilan. Walaupun sudah semuanya dibayar kecuali 1 dirham saja, dia masih dalam keadaan budak. Maka dia minta kepada Aisyah agar cepat diselesaikan supaya merdeka. Fa min raghbati Aisyah radhiyallahu taala anha fil khair, karena semangatnya Aisyah dalam kebaikan radhiyallahu taala anha, wa kabir musa'adatiha fi turuqil birr, dan karena beliau sangat banyak membantu di jalan-jalan kebaikan, maka dia berkata pada Aisyah, idhabi ila sahadatik fa akhbirihim anni musta'iddah an adfa' lahum aqsab kitabatihim maratan wahidah liyakunu wala'uka li khalisan. Kata Aisyah secara makna, pergilah engkau ke sahadahmu, ke tuanmu, fa akhbirihim, kabarkan kepada mereka bahwa aku siap. in anni musta'iddah, aku siap, an adfa'a lahum aqsata kitabatihim, aku siap membayarkan pada mereka seluruh bagian-bagian cicilan bariroh seluruhnya sekaligus. Seluruhnya sekaligus. Mana kalimat sekaligus? Marratan wahidah. Inni musta'id an adfa'a lahum aqsata kitabatihim marratan wahidah. Aku siap membayarkan seluruhnya. Liyakuna wala'uka li khalisan, agar wala'mu kepadaku secara utuh. Fa akhbarat bariratu sadataha bima qalathu Aisyah. Maka Barirah pun mengkhabarkan tuannya tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah. Fa abaw dhalik, ternyata mereka menolak. Illa an yakuna lahumul wala, mereka menolak dan menyatakan walanya tetap untuk mereka. Boleh kamu bayari, tapi walanya tetap kepadaku. Ini namanya syartun fil bay'. Syartun fil bay'. Mengapa? Ini jual beli. Saya akan beli Barirah sekian dan saya akan merdekakan. Boleh bayar pada saya, tapi walanya tetap pada saya. Maka Nabi membantah, tidak bisa. Al wala'u liman a'taq, yang namanya wala bagi siapa yang memerdekakan. Kalau yang memerdekakan Aisyah, maka walanya pada Aisyah. Sya'a am aba. Terima tidak terima, terima atau menolak, tetap walanya kepada yang memerdekakan. Biasanya mereka ingin wala liyanalu bihil fakhr, hinama tantasib ilaihimul jariyah. Biasanya mereka hanya menginginkan kebanggaan karena dinisbatkan kepada mereka. An, siapa contohnya? An-Nafi' maula, An-Nafi' maula Umar, maula bin Umar. Kalimat maula inilah, berarti Nafi' adalah dulunya budak dimerdekakan oleh Ibn Umar. Al-Humran maula, hah? Uthman ibn Affan di awal kitab ini. Al-Humran maula Uthman ibn Affan. Humran berarti dulunya budak dimerdekakan oleh Uthman, disebut maula Uthman ibn Affan. Kalau Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, berarti Barirah, nah, maulat Aisyah. Liyanalu bihil fakhr hinama tantasib ilayhim aljariyah, warubama hasalu bihi naf'an maddiyan. Dan kadang-kadang juga bukan hanya kebanggaan, tapi mendapatkan manfaat secara materi, karena dianggap maulanya. Maula adalah orang yang merupakan kerabatnya. Min irsin, seperti warisan misalnya. Tidak ada ahli warisnya, tidak ada ininya, enggak ada itunya, enggak ada itunya, yang dapat maulanya. Atau pembelaan, wa nusrah, wa ghairihima dan lain-lainnya. Artinya keuntungannya bisa kebanggaan, bisa manfaat materi, bisa manfaat pembelaan karena dia maulanya. Fa akhbarat Aisyah an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bistiratiha atau bistiratihim. Maka Aisyah pun menyampaikan kepada Nabi SAW tentang syarat tersebut. Ini namanya yang sedang kita bahas, syartun fil bay', bukan syartul bay', hati-hati. Faqala ishtariha minhum, kata Nabi, khudiha, maknanya belilah bayarlah dan merdekakanlah. Washtariti lahumul wala, silakan syaratkan, ya terima, saya beli dengan syarat kamu bahwa walanya untuk kamu. Sah apa enggak sah syarat tersebut? Tidak sah. Iyain saja. Ini ada orang beli pada kamu, beli motor. Orangnya berkata boleh, harganya sekian, tapi dengan syarat motornya enggak boleh dipakai. Gimana? Oh iya, nih bayar selesai pakai. Lo kan saya syaratkan enggak dipakai, enggak bisa. Syarat laisa fi kitabillah fa huwa batil. Bagaimana mungkin ada bayi' yang tidak berpindah kepemilikan? Sedangkan definisi bayi', definisinya apa? Nah, intiqal al-mulk. Intiqal al-mulk atau mulkiyah. Berpindahnya kepemilikan dengan imbalan ila akhirih. Tapi ini dibeli tapi tetap itu punya saya. Ya enggak bisa. Maulanya tetap kepada saya. Kamu enggak boleh pakai. Ya enggak bisa. Berarti dia tidak memiliki. Barakallahu fikum. Yang namanya memiliki adalah orang tersebut lahu israf, boleh melakukan apapun pada miliknya. Boleh melakukan apapun pada miliknya. Saya mau pakai, saya mau jual lagi, saya mau simpan, saya mau jadikan hiasan, itu urusan saya. Itu milik saya. Yang namanya membeli adalah memindahkan kepemilikan dengan imbalan. Baik, kembali kepada kitab. Maka Nabi pun menyatakan silahkan belilah. Washtariti lahumul wala, silahkan turuti syaratnya untuk mereka wala, silahkan. Fahadha ishtiratun batilun, itu syarat yang batil. Lan yanfa'ahum fa innamal wala liman a'taq, itu syarat yang batil, tidak bermanfaat buat mereka. Syarat itu tetap tidak berlaku, tidak sah. Mengapa? Fa innamal wala'u liman a'taq, karena yang namanya wala'u liman a'taq. Baik, sama seperti yang contohkan tadi, ainul mabiy' liman dafa'a tsamanahu, barang yang dijual itu adalah milik orang yang membayarkan harganya. Setelah membayar harganya, maka milik dia. Apakah mungkin kepemilikannya dibatasin, dikurangin? Tidak bisa. Harus utuh kepemilikannya, baru itu jual beli. Kalau itu sewa menyewa, lain lagi. Saya sewa benda ini untuk waktu sekian, itu pun masih boleh dia menggunakannya selama ainnya tidak berkurang dan tidak habis. Karena sewa itu bendanya tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tidak boleh rusak. Setelah mudah lewat, kembalikan. Nih harganya, saya sewa 1 tahun. Baik, kembali kepada kitab. Wa hum qad aqdamu ala hadzal ishtirat tam'an fi hitamil hayatid dunya ghairu mubalina bil hududi wal ahkami syar'iyyati fashtaratha Aisyah ala hadza. Wa hum qad aqdamu ala hadzal ishtirat, mereka telah mengajukan, aqdamu mengajukan, hadal ishtirat, syarat tersebut, tam'an fi hitamil hayatid dunya, karena tamak menginginkan hitamil hayatid dunya, menginginkan keuntungan kehidupan dunia. Ghairu mubalina bil hudud, tanpa memperhatikan hudud, batas-batas syariat, wal ahkam, hukum-hukum syariat. Fashtaratha Aisyah ala hadza, maka Aisyah pun membelinya dengan syarat tersebut, tetapi tidak berlaku. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa khataba fin-nas. Maka Nabi pun berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallahu wa asna alaihi, memuji Allah dan menyanjungnya. Ka'adatihi, sebagaimana kebiasaan beliau memulai khutbahnya selalu dengan hamidallah wa asna alaihi, dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Ka'adatihi fil umuril hammah, sebagaimana biasanya dalam perkara-perkara yang penting beliau akan berkhutbah. Wal khutab, naam, wal khutab, sama saja khutab adalah amrul hammah, apalagi ditambah al khutabul jalal, perkara besar. Thumma intaqala min as-sana'i 'ala Allah ta'ala biqaulihi amma ba'du. Kemudian dilanjutkan setelah memuji Allah dan menyanjungnya dengan kalimat amma ba'du. Dilanjutkan dengan apa? Ila zajrin nas 'ani syurutil muharramah. Ini kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam membagi khutbahnya menjadi dua, dipisahkan dengan kata amma ba'du. Sana walhamd, kemudian amma ba'du, setelah itu baru intinya. Apa inti faedah yang akan disampaikan, atau sulbul maudhu' namanya. Sulb al-maudhu'. Nah, walaupun kata amma ba'd sudah dikenal sebelum Islam, tetapi Nabi mentakrir. Nabi mentakrir. Ada seorang namanya Qus bin Sa'idah. Di zaman jahiliyah, kalau berkhutbah, dia akan memulai dengan berbicara alam semesta. Akan berbicara tentang alam semesta untuk memuji Allah Ta'ala. Man asha mat, wa man mata fat, wa kullu ma huwa atin at, laylun daj, wa naharun saj, wa nujumun zatu abraj. Sampai, bukankah ini adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin? Amma ba'd. Amma ba'd baru isinya. Maka Nabi AS mentakrir kalimat ini dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhirih. Amma ba'd. Baru kemudian sulbul maudhu', isi pembahasannya. Baik. Tidak harus dengan innal hamdalillah. Boleh juga dengan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Boleh juga dengan bahasa yang lain tapi tetap isinya pujian. Jadi dengan kalimat-kalimat yang lain tetapi intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sulbul maudhu'nya? Inti pembahasannya, inti pembahasannya adalah zajrun nas ani syurutil muharramah al mukhalifah li kitabillah ta'ala. Isinya adalah memperingatkan pada manusia dari syarat-syarat yang haram yang menyelisihi kitabullah ta'ala dan sunnati rasulih. Faqala, maka berkata, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat min akamillahi wa syar'ihi wa innama hiya min dafi'at tama' wal jasha'. Ada apa dengan kaum laki-laki ini, atau beberapa orang laki-laki yang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam hukum-hukum Allah, tidak ada dalam syariatnya, atau bertentangan dengan syariatnya. Wa innama hiya dafi'ut tama' wal jasha', yang dorongannya hanya keinginan dan keuntungan. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah atau bertentangan dengan kitabullah, fa huwa batil. Apa kitabullah? yang dimaksud syariat Allah, sehingga bertentangan dengan sunnah pun tidak boleh. Mama kathura wa ukida wa wuthiqa, walaupun banyak, walaupun ditekankan, walaupun ditegaskan, walaupun dengan wasa'id, dengan surat resmi yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama, pihak kedua, bahwasanya kamu harus begini, itu namanya wasyaqa, ditandatangani kedua belah pihak. Tidak bisa. Bahwa saya yang membeli budak ini yang bernama Barirah, memberikan walaknya kepada sayyidnya, bahwa saya memerdekakan dengan syarat tersebut, tanda tangan materai yang 600 atau yang 1.200.000, silakan. Apakah sah? Tetap tidak sah. Wa in wasiqa bi wasa'i. Limadha? Laisat fi kitabillah. Au yukhalifu kitaballahi wa rasulih. Laisat fi syar'ih. Bertentangan dengan syariatnya, maka itu tidak sah. Innamal wala'u liman a'taq. Yang namanya wala untuk yang memerdekakan. Yang namanya barang yang sudah dibeli milik pembeli, tidak bisa diganggu gugat. Kembali kepada kitab. Fa inna qada' Allah Ta'ala ahqqu bil ittiba', karena keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk diikuti. Kalaupun ini katanya harus diikuti karena sudah ditulis di atas kertas bermaterai, tidak sah. Hak Allah lebih harus diikuti, apalagi ternyata batil. Li'annahu alladhi 'ala wifqil haqqi wal 'adl. Karena ketentuan Allah lah yang mencocoki kebenaran dan mencocoki keadilan. Wa huwa yati bi masalihil 'ibad. Dan Allah lah yang mendatangkan segala maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan kepada para hamba. Wa yadfa' madarrahum, madarrahum, dan menolak segala macam madarat-madarat mereka. Wa syaratul wa syartullahi alladhi irtadahu li khalqihi huwal qawi. Maka syarat Allah, yakni aturan-aturan Allah yang Allah ridai untuk makhluk-makhluknya, itulah yang lebih kuat. Wa ma siwahu wahin dha'if. Yang selain syarat-syarat Allah, wahin, dha'if, lemah, enggak ada apa-apanya. Wa innamal wala'u liman a'taq. Yang namanya wala adalah bagi orang yang memerdekakan. Wa laisa li ba'in wala li ghairihi. Wala itu bukan bagi penjual, bukan bagi pemilik awal, tidak. Tetapi siapa yang memerdekakannya, maka dialah yang mendapatkan walanya. Saya jual budak saya kepada orang pertama. Orang pertama menjual dengan murah, setengah harga, karena rahmatnya pada orang lain. Dia beli orang ketiga, orang kedua ini atau orang ketiga dengan setengah harga. Dia jual lagi dengan seperempat harga setelah ambil 25 saja. Setelah ambil 25 dia kasihkan ke kamu orang keempat. Ini saya jual 5 aja enggak apa-apa. Kan sudah murah. Yang terakhir bilang, kamu saya merdekakan saja. Liman wala'uhu lil awal aw tsani aw tsalits aw rabi'. Hah? Yang kelima. Lu tadi kan saya setengah, tapi kamu tidak memerdekakan. Lu saya kan cuma ambil seperempat, kamu tidak memerdekakan. Ini walaupun cuma 5, tapi dia yang memerdekakan. Maka al-wala'u lahu. Paham? Jadi bukan kepada pembeli, bukan pada penjual, bukan pada siapapun, pada yang memerdekakan budak tersebut. Al-wala'u liman a'taq. Ma yustafadu min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Yustafadu min hadzal hadis fawaid jammah. Kama qulna, ba'dul ulama yastakhriju min hadzal hadis kam aktsar ma yazidu min 400 faedah. Di sini hanya disebut 17. Nah, terus kalian berusaha untuk menerjemahkan di catatan kalian. Pak Jan berikutnya kalian baca terjemahannya satu persatu. Baik. Istighfar billah. Tarjim fi dafatirikum wa taqra'una fi ad-darsil ati insyaallah.